Ini nang mimpi waktu umur 7 tahun, bermimpi melihat tongkat nang panjang 11 buting markuzatan fil ardi. Nah, ditajak di tanah nang 11 itu kahai atid daerah nang kaya babulat mintunah. Kaya bulat dah. Tapi tongkat 11. Wa ida sakalinya ason sagiratan, ason sagiratun. Ada tongkat halus pulang sebuting. Wasabat aleha tang ada meluncat tija tungkat nang halus nene kapada tungkat nang tinggi-tinggi nang betajak di tanah nang 11 tade diluncatinya oleh nang halus nene hatab talaatha sehingga managuk nang halus nene managuk lawan nang 11 nang panjang tade ditaguknya tahu jalan dan ditaguk. Nah itu ini mimpi sidin waktu umur 7 tahun. Pada kara dari kali abi, lalu sidin kesakan lon abah lon bae bermimpi ini. Nah. Faqala ujar abah Nabi Yakub alaihi salam, "Iyyaka an talqura hadza li ikhwatika." Nak, jangan ikam kesahakan. Jangan ikam habarakan mimpi ikam ni lawan dang sanak ikam. Lawan dang sanak jangan bekesah. Nah, ini nang ya. Jadi kalau ada mimpi-mimpi baik, jangan sembarang mengesahkan. Kalau lawan orang mengerti, boleh kesahkan. Kalau orang kada mengerti, walau dang sanak, jangan. Boleh mengesahkan kepada orang mengerti, karena Nabi Yusuf mengesahkan lawan abah. Abah mengerti. Ditangati oleh abah mengesahkan lawan dang sanak, karena dang sanak kada mengerti. Nah itulah mimpi. Nah. Kalau pian bermimpi nampakan yang bagus-bagus adalah, nah itu. Jangan sembarang mahabarakan itu, jangan. Lamun mimpi nang jahat itu sama sekali jangan dikisahkan. Jangan. Mun kita mimpi nang jahat lalu terbangun lakas-lakas membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kita baludah ke sebelah kiri. Tapi jangan kena kawan. Ludah ini. Nah itu, lu di kiri jangan ada kawan, mun kena kawan sariknya ludah. Mintu cara mimpi nang jahat. Mimpi yang baik, tenderakan jalan orang yang mengerti juga. Kalau orang kada ngerti, jangan. Nah, ujar abah, jangan tenderakan dondang sanaknya mah kena minta. Summa ro'a. Kemudian bermimpi pulang Nabi Yusuf. Wawa ibnu sinte asyarata, umur 12 tahun. Mimpi pulang, asyamsa wal kamara wal kawakibat tasjudulahu. Bahwa matahari, bintang, dan bulan sujud lawan sidin. Umur 12 nih. Nah, lalu taqassaha al-abih bakisalun abah pulang. Taqala ujar abah, la tazkurha lahum. Jangan dikisahkan nondang sanak, jangan. Paya begulakal gawaila, maka mereka itu kena berbuat zalim kepada engkau akan macam-macam tipuan. Kena ikam di macam-macam minyak, walau nang sanak. Lalu ruya an Jabirin radhiyallahu anhu Yahudi yan ja'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ada pulang Yahudi ni beelang kah Nabi, disambut Nabi dudukannya, lalu baucap ya Muhammad ja akhbirni anin nujum melati ra'ahun Yusuf alaihi salam, coba pang kesahkan lawan dia aku ngaran bintang nang dilihat oleh Nabi Yusuf waktu inya guring ngaran bintang nang 11 nito napa-napa, ujar Yahudi padakan pang lawan dia aku. Pasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini lamun kada wahyu kada bisa bepander. Jadi sidin berdiam ya, nya kada ada lagi. Wahyu belum ada berdiam ya sidin. Kemudian panazala Jibril alaihi salam. Jibril turun, fa akhbarahu bidzalik, dihabarakan Jibril ngaran bintang tadi. Sudah Nabi Muhammad dihabarakan Jibril sekali apa? Apa? 11 bintang ini apa? Lalu faqala samujar Nabi lil Yahudi lawan Yahudi tadi, "Idza akhbartuka bidzalik hal tuslimu?" Ya kan? Amun aku habarakan ngaran bintang itu tadi, ikam maulah masuk Islam. Faqala, "Na'am," dinya. Aja ulun be Islam ejarnya. Qala ujar Nabi, pertama ngaran bintang itu Jaroyan. Nang kedua At-Tariq. Nang ketiga Zayyal. Nang ketiga Zayyal. Keempat Qabis. Kelima Amudan. Keenam Palik. Ketujuh Misbah. ke-8 dharuf, ke-9 targu, ke-10 witsabun, ke-11 dzulqatifain. Itu tahjar Nabi. 11 kali sudah. Jibril madahkan sekali aja apa kita nih apa lah ya. Lu apa? Kadang-kadang mbarisikin kada sempat. Lain pada Rasulullah ya lah. Nasidin kuat benar. Wa'aha Yusuf alaihissalam wasyamsa wal qamar nazalna atau nasramsu kabarangnya. Nah ini ujar Rasulullah Yahudi ya. Nabi Yusuf melihat bertambah lagi lawan bulan dan mataharinya turun daripada langit. Wasajadna lahu sujud pulang lawan Nabi Yusuf. Pak kalau Yahudi, ujar Yahudi, wallahi innaha la asma'uha. Mohon babujuran demi Allah. Pas ngaran itu Muhammad teh rupanya ahli jua lah nang batapun nih rupanya. Nah, pas artinya qala ayyaqub Yusuf fi sirri. Lalu Nabi Yakub memenderi Nabi Yusuf, tapi bahrasiaan aja menderi. Nah, napa ujar Nabi Yakub, ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Nak, jangan kesahakan nak kayak mimpin itu londang sana kikam. Lamun ikam kesahakan, fayakidu laka kaida. Maka mereka itu kena memperbuat perbuatan hendak membinasakan ikam. Ikam kena dibinasakannya. Nah. Ay payaf aluli ajli halakika kaidan kafian an fahmika la tatasadda limuda faati kam kada sanggup limuda faatihi melawan urang sawallas. Nabi Yusuf serangan kan anak pulang kada sanggup melawan. Jadi jar abah jangan dikisahkan nak. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Syaitan hantu musuh nang nyata lawan Bani Adam ini. Nah jadi tahu sudah tak Tuhan memadahkan lawan kita, musuh kita syaitan. Jadi jangan bemusuh papadaan. Ya kalau tak lamun kita kada tahu sangkan kita musuh papadaan. Nah jadi Tuhan madahkan syaitan musuh. Hah? Dia misalnya terdapat setan. Nah mungkin ada bisa, karena bisa terdapat musuh, nyaman kita. Jadi semua teman. Jadi ujar orang bahari, lah, ini teman saya bahabis. Teman saya tuh bahasa Indonesia lah, bahabis pak. Nah, teman saya bahabis ya. Karena saya punya musuh hanya hantu. Nyaman hidup. Mun kita ini merasa ni musuh kok. Ni bisa-bisa musuh hijuan nih. Kada mau senang hati. Nah, apa mun kada nurut Quran? Quran madakan setan musuh. Seorang merasa ini musuh da orang. Bujur kada lah. Bujur kada lah. Dukung. Sebab apabila kebenaran itu kita mesti mendukung. Dukung. Kalau ya ada yang salah nyambat kan, salah dengar, sangkanya kena dukung. Apabila hak, dukung. Ayat zahirul adawah. Pala yak surupi idla ikhwatika wahamlihim alal hasad. Wa ma la khaira fi kama qala bi adama wa hawa wa ikhiyatu yusuf alladziina yakhsha yakhsha gawailahum al ahada asyara hum. Adapun saudara Nabi Yusuf nang ditakuti kalau pina mengganggu teh nang 11 ni tu siapa apa pulang ngaran nang sanak Nabi Yusuf nang 11 ni tu. Nah iya bintang tadi ta bintang tadi sujud kada pahabisannya. Nah asalnya apa dulu memusuhi, tapi hasilnya sujud. Kenapa jadi sujud habisannya orang yang 11? Karena sabar. Nah, jadi berkat sabar. Nah, ya kala, kalau kita mulai di keraton sini, hendak ke masjid terus ada terlalu berkat sabar. Nah, apabila masuk ke berkat sabar, kanyang parut. Terang penjual sete lah. Berkat sabar. Jadi artinya siapa ngarannya jar? Nah, Yahuda sikong. Warubil 2, Wasyamun 3, Walawa 4, Warabalun 5 wayasjur, 6 wadinah. Berapa? 7. Fahaula Banu Yaqub min liya. Ini anak Nabi Yaqub nang olehan lawan si Galuh liya. Oh, rupanya bisi 2. Sekali lagi nah, 2. Sekali lagi 2. Nah, jadi orang babini 2 ini menurut nabi-nabi juga. Jadi 7 lawan si Lian. Lian ini silsilahnya binti khalatih, anak oleh dangsanak umat bagi Nabi Yaqub. Sepupu. Nah, sepupu si Lian. 7 sudahlah pokoknya lawan si Lian. Nah, itu. Mbak itu wadana wadanu dan ngaran juga ya kah berapa sudah nek 8 wanaf tala berapa 9 wajadun berapa 10 ya kah wa asiru berapa 11. Nah jadi nang tadi 7 ini 4 jadi berapa 4 ini pahaula banu min sariyata ini. Ini nang empat nih pokolehan daripada 2 pulang bini, tapi daripada jariah. Nah, 2 pulang jadi 3 sekalinya lah. Inya 2 dulu, hanya 3 lah ya bujur. Aja, Zulfah sikong bini sidin nih. Nang kedua, Wabalhah. Nah, kadada juwariah, kadada nih. Lia, Zulfah, Balhah. Lain. Nah, lah 3 nah. Olehan 11. Wa amma Bunyamin bahwa sakiku Yusufa. Nah, ada Bunyamin, nya 12 jadinya. Nya 12 jadinya. Nang dilihat di mimpi 11 aja lah. Nah, Bunyamin. Nah, ini bahwa sakiku Yusufa, ini seumah sebapa. Lawan Nabi. Wa ummuhuma umanya Rahil. Rahil umane jadi 4 lah ya 4 allati tazawwajaha yaqubu ba'da wafati ukhtiha liya. Sekalinya sudah mati si Lia tadi kawin pulang lawan si Rahil olehan 2 Nabi Yusuf lawan Bun Yamin. Nah, raminya lah raminya. Nah, itu wa kadzalika ka majtabaka li hadhihi ru'yati adalla ala kibari sa'nika ya tabi karabu kalin nubuah. Bagaimana Allah taala memilih angkan engkau bagi mimpi yang menunjukkan akan ikam itu orang besar bukan ditunduki tadi oleh nur bukan matahari nur jua bulan nur jua bintang nur tunduk lawan Nabi Yusuf berarti ini orang besar cagarnya ini. Nah, ya kan? Orang besar. Tapi jangan sembarang tadi nih Pak. Abu Bakar Siddiq bahari pian bermimpi juga. Abu Bakar Siddiq ini orang dagang. Pindah ke situ berdagang-berdagang sampai ke negeri Syam. Untuk memimpi di negeri Syam Abu Bakar Siddiq ta. Mimpi apa? Melihat bulan dan matahari. Gugur itu nak turun. Ke bujur hadapan sini. Lalu di puntal sini lawan selendang. Anak sini di asuhan. Bangun betakun lawan tukang takbir mimpi. Ujar tukang bablan mimpi, ikam ni orang mana? Aku orang Makkah. Ujar Abu Bakar Siddiq kerjalan. Gawian bapak berdagang. Nah, ujar tukang takbir mimpi. Mimpi ikam ni takbirnya. Ikam cagar menjadi wazir seseorang rasul. Lagi rasul itu hidup. Sudah rasul ini wafat, ikam jadi khalifahnya. Dan rasul itu sudah timbul di negeri ikam kota Makkah juga. Itu takbirnya. Lalu Abu Bakar Siddiq memandang cagar jadi wazir, limbah itu khalifah. Langaran itu kada ingat di dagangan lagi bulik. Mbah bulik ke kota Makkah, masuk ke Masjidil Haram mencari ijalah. Mana Muhammad? Nah itu jadi jalan tuh lalu embas itu duduk kada berangkat-angkat nang lain tak berangkatan nini pina asik duduk mata pulang kasing pajahan Nah, lawan Rasulullah. Ini harapan. Sementara jadi wazir, kemudian khalifah. Ujar Rasulullah, sudah beberapa kali terjadi kayak ini, Abu Bakar, kamu kulihat nih cinta lawan dia kok. Buktinya, bulut berdudi, matanya pinana, katujuh memandang deh. Pabila lagi ikam nih umpat aku, nah artinya masuk Islam pabila. Uja Abu Bakar, aku nih orang tua, lain kanak-kanak, pada sembarang umpati, kacawali dulu ada bukti, non. Jurju aja nih lah, kita berdagang intan aja kalau sebarang tawar, harus berperiksa dulu, cawali, mes benar, itu kan menawar terjauh, dulu, lah, itu, kayak itu juga ya, orang tanya mau selalu pengenggih pun, untuk melihat dulunya, nah, pada ucara ada bukti, ujar Rasulullah SAW, cukupkah buktinya aku menjadi Rasul, bahwa ikam pada malam anu, tanggal sekian, jam anu, bermimpi anu isukarinya betakun natukan takdir mimpi bujarnya begini lalu ikam bulit kemari iyakah ujar Abu Bakar Siddiq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Mbah itu jadi sahabat Siddiq entah kalau jadi sahabat Mbah jadi sahabat, jadi apa pula? Jadi mintuha. Lah, Mbah jadi mintuha, jadi khalifah. Pulang tak? Itu kisah Abu Bakar. Bermimpi juga dulu. Kita pang bermimpi apa? Nah, patok ular. Mimpi patok ular, karena apa ya? Ya pang aja jalani kan mimpi apa ada. Nah jangan dikesahkan belakang kekaruan. Apabila baik hati-hati juga, jangan sembarang mengesahkan mimpi. Jadi ikam artinya melihat nang tadi menunjukkan ikam cagar jadi ulang besar. Nah, rupa bagus benar pulang Nabi Yusuf nini. Jadi nabi pulang. Nah ini nah. Jadi tapi kalau bukalin nubuah, mana rupa bagus, mana pulang artinya jadi nabi. Hah? Nah itu. Wa yu'allimuka min ta'wil hadis, mana pulang diberi ilmu nang lain pada orang-orang banyak, yaitu tepat ma'artiakan mimpi. Nah, kalau ada bermimpi-mimpi apakah betakun Nabi Yusuf, pas sidin apa? Mentakbirakan. Hebat lah. Pahabisannya sidin, harus jadi raja pulang. Nah, mak sugih ya, berkat sabar. Nah itu tadi, berkat sabar. Tak kerubut lalu rupa baik. Suara sudahnya, nyambia-ambia tu kada denang kada baik suara. Senyaan no, suara rupa bagus saja. Napas panjang-panjang aja beracan. Apalah rupa bagus-bagus pulang, akhlak bagus-bagus, alim pulang. Nah, sugih pulang. Jadi raja pula Nabi Yusuf. Oh mana sidin tak karubut sidin lah sidin karubut. Ya orang bahari jarjani ya. Apabila sudah bini tak mulai pina geruak-geruak. Lalu aja nang laki tak membaca surah Yusuf. Nang bini membaca surah Maryam. Semoga anak nang dikandung ini kalau laki-laki rupanya seperti Nabi Yusuf. Kalau perempuan seperti Nabi Siti Maryam, orang baik-baik aja kalau tak. Nah, itu tak. Nang nyata dulu palam baca. Akan ini mujur kan. Apabila kita berniat kayak itu insyaallah dibari. Inna malikul imrin. Nah, jangan mintu masudah bini geruak-geruak nang laki tak lalu pina gawian kada baik. Nang bini pulang, lalu pina koler sembahyang subuh. Nah, jadi napa anak kena? Anak nah jadi napa kena? Nang di dalam parut. Coba lamun sudah ada tah bakuan mulai. Ayo berimat beribadat laki bini. Insya Allah tah nih cagarnya jadi orang baik jiwa. Ini isyarat ada dalam Quran. In yurida islahan. Yuwaffiqillah bainahuma isyarat benar aja panglah menasal itu kan orang bapaun isyarat in yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Ngatakan galuha nang sudah mulai pindah ke geruak tah. Jangan tapi makan jamu nang panas-panas. Kalau pindah kada betangan kena. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis ay ta'birir ru'ya id hiya ahadisul malak. Karena ini adalah khabar atau geretek daripada malaikat. Pahamlah. Nyeminto, apabila kita bermimpi-mimpi yang baik, itu daripada khabar yang disampaikan oleh malaikat. Tuhan tak mahabarakan lawan kita yang guring ini. Khabar yang baik ini toh, melewat malaikat. Apabila mimpi yang baik, mimpi naik ke masjid, mimpi sembahyang, mimpi bang, mimpi baca Quran, mimpi tulak haji, toh tak? Mimpi yang bagus-bagus dah, mimpi baca Quran. Ya kan, napa lang nampak mimpi ano napa kan yang baik-baik itu adalah dari malaikat. Asalnya dari Tuhan ya, malaikat nang barakan. Jadi mimpi itu janji Tuhan. Nah, kada bisa Tuhan nyalahi janji kan. Tepat tak? Amun nang baik tapi nya mimpi, amun nang bunyiatnya diberak maling. Nah, tah. Lah, atau diberak napa lagi tu adangan. Nah lain itu, napa pulang itu ingkanat sedekatan wa ahadi su an nafsi wa syaitan ingkanat kadibah menang kada baik itu dari nafsu dan dari hantu. Ya orang bare nang mimpi kada baik itu kada bebacaan nak guring. Ulang nak guring itu bacaan bismillahirrahmanirrahim 21 amun kada kasa kepanjangan. Nah bismillah ya, bismillah, bismillah, bismillah 21 handak guring. Han, mun asa kepanjangan ta, ambil nang handap. Mun bebinian kira-kira ka tujuh nang handap kan nang panjang kaya. Kada nang panjang kan bismillahirrahmanirrahim. Nah handap bismillah aja. Ya, hitungan. Nah jadi 21 hitungannya. Nah khasiatnya banyak. Nah di antaranya kayak orang bejo obat nih. Lah. Di antaranya pendeknya kada mau kemalingan. Han, bambacan itu guringnya insyaallah tah. Tak tutup hati orang nang handak menyuntan-nyuntan tak tutup. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. 21 baca. Di antaranya lagi anak goreng baca ayatul kursi. Allahu la nito sampai tuntung. Kada mau jua nang jahat-jahat sampai diantaranya nang jahat seperti parangaya, ulung, apalagi seher, apa kata kosa. Sebabnya biasa orang menggawi itu waktu kita guring. Itu biasa orang gawi itu ujar tah. Jadi kita sebelum guring dulu baca ayatul kursi supaya hantunya, jinnya nang cagar disorongnya mengganggu kita itu tadi kada kuasa masuk, kada kuasa sampai atur kursi. Ini perlu nih, terutama orang nang hahanyaran kawin. Nah, bagus nang laki melihat nang bini, ya benar Nabi Yusuf. Apa ya benar Siti Maryam? Nang bini melihat laki, ya benar Nabi Yusuf. Bawa kasihan, sekali banyak nang bini mahadangi dalam kalambu malam tetambayan, nang laki takutan masuk. Ih. Jadi nang laki itu bawa kipas di laut, di luar. Nang bini pulang, di dalam kelambu, gedabau. Ih, padahal kelambu sudah berpasang. Jarmin Tuhan, kenapa loh? Ada kan nyamuk? Tak ada nyamuk, tak ada pijir. Mbak kenapa? Kakanda tak ada. Nah kenapa? Maka asalnya makasihan kenapa jadi takutan? Nang laki nang takutan kan rasa mustahil. Nah, lalu uja orang-orang diperbuat orang. Nah, itu tadi. Ah, nyepetaan membaca aja terkursi insyaallah dengan berkat Al-Qur'an kalam Allah mujizat Rasulullah, insyaallah selamat aja. Ayatul kursi. Di antaranya lagi hendak guring membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril adhar wasirrillahil akbar 15 kali, jangan lebih jangan kurang. Insyaallah ma madha sab'atu ayyat layalin illa wa yara fiha al-habiba sallallahu alaihi wasallam. Kada limpat seminggu insyaallah bermimpi mendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mujarrab sudah ini, mujarrab. Dah sampai ada yang mencoba akan dari junub belum mandi membaca itu lalu goreng tetap mendapat al-habib sallallahu alaihi wasallam daripada hebatnya teh. Sekali lagi nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillah binsha wa yutimma ni'matahu kah wa yutimmu kah wa yutimmu ni'matahu alaika. Allah Ta'ala pulang menyempurnakan akan nikmatnya kepada engkau. Nah, bukan tadi ada kalau nikmat pertama sudah yaitu tadi napa dapat mimpi nang menunjukkan cagar jadi orang besar satu, nang kedua diangkat jadi nabi, nang ketiga dilajari ilmu takbir mimpi untuk kesempurnaan. Nah itu jadi nang keempat kesempurnaan, bukan nang kelima kesempurnaan. Kalau tang empat sehat lima sempurna ini langkah empat nih kesempurnaan wa yutimmu ni'matan 'alaika lima apa bisa adatid dunia wal akhirah dengan mendapat segala keuntungan di dunia dan segala keuntungan di akhirat segala mata karubut untung bener orang nang balaki Nabi Yusuf laki orang nang dapat kaya ini. Ayo ikam pertama kurang besar lagi. Kedua, jadi nabi. Ketiga, bisa takbir mimpi. Keempat, untung di dunia, untung akhirat. Nang kayak mah apa lagi nang? Iya, Siti Jaleha. Ujar kuta julak leha. Majatuh cinta. Julak leha bahari. Nabi Yusuf nih. Nah, itu. Amma sa'adatud dunya nang kayak apa? Keuntungan nang di dalam dunia nah. Ayo pang kita lihat-lihat. Nah, kalau ada dapat juga ngaran keuntungan di dunia kenapa? Ayo pang. Itu pal ikzaru minal aulad. Banyak bisi anak. Nah, untung jenenge. Untung. Wal khadam banyak bisi haddam. Sesuruhan. Nah ini untungnya wal atba banyak bisi murid pengikut untung juga itu dunia tanglan itu ini kisah dunia nih ujar Habib Yusuf tak dunia wat tawassu'u fil mali dan pulang luas harta harta luas wal jahi tinggi pulang pangkat wal ijlalu fi qulubil khalqi makhluk banyak nang membesarkan memuliakan makhluk pula itu dunia nih dah lawan Nabi Yusuf ada ini ada ini wa husnus sana dan kasih tu kemarin usia hingga memuji pulang Nabi Yusuf lah Nabi Yusuf mun ditakuni kenapa jar Nabi Yusuf tadi jadi pinang kaya itu karena mengandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebabnya sebabnya tanang jadi pinang ke itu nah mengandung itu kemudian apa pulang wa amma sa'adatul akhirah adapun keuntungan akhirat lah akhirat nih kenapa itu pal ulumul katsira alim pulang zahir dan alim batinnya pulang nih ini akhiratnya jadinya wal akhlaqul fadilah pemurah pulang lawan kada penyarikan nah itu akhlaqul fadilah itu pertama pemurah yang kedua kada penyarikan nyaman banangnya mun talaki orang nang pemurah talaki orang nang kada penyarikan nyaman banar di ruak kita kepala sidin lawan banyuangat napa itu jangan kada kare anu banyuangat aku marwakilan ikam bersengaja biar aja ini sudah kadar Tuhan Kalau sarik lagi kamu liaku jadi bini. Kada ikam istriku pangan nyaman mana. Nah duit jasa juta non, sejuta pula. Sejuta. Munka ini aja bini aku supan lagi aku kada wani lagi nak meluruki banyu. Supan seronganannya. Kada penyarikan cobalah mun laki penyarikan. Ya Allah, rasa neraka hidup. Kipas benar aja salah nang bini kada sampat tak ke pinggirakan. Jauh tersangkutakan nang laki datang di pasar lalu naik ke rumah tersepak kipasnya itu bilang hapus sama sekali umannya ini bilang pakai sama sekali laki kada becari sudah kada pukolehan naik ke rumah kipas kada bisa ngambilirakan habis aku santuk batis kok ke kipasnya itu ibu tak ibu tembunau janganlah mbak ini makam ya Allah rasa neraka hidup-hidup bisi laki kayak ini mbak mesam kada bisa rangut terus muntung pulang mamai aja tangan pulang sintem peleng aja. Ini membisi laki nang ka ini kalau hanya mah laka-laka berdoa jalan Tuhan mudahan itu ampih habis lah. Nang dicari laki yang ramah tamah, kasih sayang, lembut, mintoh. Pulang. Pemurah pulang nang. Han. Ikhlas pulang. Kalau penyarikan kayak siapa yo? Ngenta. Asa supan nyambat. Nah itu ya kakawat lah, bah tagal pang. 1001. Nabi Yusuf ini tadi dapat akhiratnya tadi sidin itu ilmu banyak dan pulang pemurah kada penyarikan selain daripada itu wal istighraqu fi ma'rifatillahi ta'ala kada talindung lawan Allah ta'ala nah pulang nengah kada talindung kasyap maknawi kada talindung lawan Allah ta'ala walau haddam banyak walau anak banyak, walau murid banyak, walau harta banyak, walau pangkat tinggi, walau, tetap sidin lawan Tuhan melihat hati sidin. Kada terdinding. Hebat ni, nang pahebatnya ni, nipeng nah. Nang pahebatnya ni, nipeng. Nang ya kakawa dirambutita ni, Jepang. Biar nang lainnya, ayah kurang lebih aja. Ni yang hebatnya istighraq fi ma'rifatillah nah. Asing lupaan lawan. Allah Ta'ala. Nah dengan sebab kada singrupaan lawan Allah Ta'ala itu jualah. Lalu nang pulang sidin tadi pemurah. Kada pamarah. Minta tahlah. Dan sebagainya tadi pulang tah. Kenapa jadi sidin kawa pulang memandang Allah Ta'ala kayak itu terus-terusan hati? Karena ada nur Nabi SAW jual tadi. Ya tah. Siapa mun kada wasilah ini kada pasah. Senyan kada kasah. Nah itulah kebesaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Wa ala ali Yaqub ay auladihi dan kepada anak cucu pulang Nabi Yaqub dapat juan itu jenisnya. Kama atammaha nikmatahu tadi ala abawaika. Seperti ibu bapa engkau pun bapak engkau nang dua dapat jua min qabla in qabli hadza waqti Ibrahim Ishak dapat jua abad pubayan li abawaika inna rabbaka alimun hakim Allah Ta'ala itu artinya apa alimun tahu hakim bijaksana wallahu ala ma yasuj'al wisrasa Allah Ta'ala itu tepat maandak pangkat kerasulan kepada orang nang di ditunjuknya pahamlah kada bisa luput Tuhan itu menunjuk nini jadi rasul diangkatnya di rasul tepat Tuhan tu mengangkat seseorang jadi rasul tepat kada meleset sedikit-sedikit. Kena kah bahasa kita? Nah itu. Wa muqaddasun anil abbas. Dan Tuhan itu maha suci daripada sia-sia. Tepat semuanya. Pekerjaan Allah Ta'ala ini kada denang sia-sianya. Tepat semuanya. Sampai-sampai orang maksiat lah. Tuhan maulahnya itu. Tepat juga neraka supaya jangan puang. Nah itu jadi tepat aja tah. Lah. Tepat main, orang bungul dah tepat juga supaya guru ada gawian. Orang alim beratan siapa nang dilajari? Ya lah, jadi raja bahabis siapa nang dipimpin? Siapa? Sugi beratan siapa nang dibari? Ya lah nak, baulah semunyaan siapa nang nukari? Beberataan bisa baulah siapa nang nukari? Jadi macam-macam itu tidak ada yang spesialis cekar nu kerja. Ini cekar bajua jadi Tuhan tuh pekerjaannya tanyaan kada ada sih sia-sia ada semunyian hikmatnya. Cuma kita kada tapi tahu di hikmatnya. Buktinya kipuh. Mun urang sudah dibukakan hikmat itu kada kipuh wa mayuk tal hikmata takut utia khairan kasira. Nah ini dah. Lah kita nih yang dulu tak modelnya barang dulu kayak dapat hikmat model apa zaman kada asli lah. Nah itu nang jadi kada kipuh tenang ya. Apa inna rabbaka alimul hakim wa alamu wa hasan usah. Wa maqala sinna bas. Fala yad'un nubuwa illa fi nafsin qudsiyah. Allah kada mengangkat seseorang jadi nabi kecuali bersih orangnya. Munnya kada bersih kada mau Tuhan napa? Mengangkat. Jadi sudah zahirnya bersih, batinnya bersih hanyar. Diangkat jadi apa? Jadi nabi itu tadi. Jadi kita yakin kalau seluruh nabi-nabi itu maksum. Iya kala, jangan mengerja dosa bagaretekin hendak mengerja kada. Iya kalau bersih. Nah, bersih bebenaran. Itu seluruh nabi itikad kita kayak itu kala maksum artinya ta. Wa hada yaqtadi husulan nubuwah li auladi Yaqub. Nah, ayat ini menunjukkan anak buah Nabi Yaqub cagar jadi napa? Nabi. Ai, maka tadi jar Nabi Yusuf nini dihirii oleh yang lain-lain tadi, sedangkan ayat ini memadahkan seluruh anak Nabi Yaqub jadi nabi. Kenapa ini jadi menghirii lawan Nabi Yusuf? Itu sebelum diangkat jadi nabi, lalu ada menghirii. Kemudian hilang penyakit nang itu tadi, sifat nang kada baik, lalu diangkat pulang apa? Untung pulang Nabi Yaqub tadi, sanya anak jadi orang nang hebat sanya an aja. Apalagi jar, nah kenapa jar pulang jadi nang lain-lain tu jadi nabi ada sabab tak? Padahal asalnya mihiriin tu kalau nang dihiriin ini nang orangnya pulang lah kada menganggapi londang sanak nih pulang bahkan berbuat baik kepada dang sanak itu sababnya. Nah ini cara-cara kita badang sanakan. Malum orang badang sanak mesti ada itu ini nih. Tinggal lagi nang diiriin ini nah jangan menganggap dan tetap berbuat baik. Kenainya jadi orang baik juga. Mun seorang menganggapi inya gini daurom lalo. Mun seorang kada berbuat baik daur juga jadinya. Itu caranya telah orang banyak bisi nang sanak dah. Nang kayak itu caranya. Apalagi jar wa alim. Apa tadi? Nah itu. Wa aidon anna ru'yata Yusuf ikhwatahu kawakiba bahwasanya Nabi Yusuf melihat dang sanak sidin tu kan bintang lah dalam mimpi. Nah, tiap-tiap bintang tu kan ada kalau mengandung nur tah. Nah, jadi orang kada bacaan sasat nolah. Nah, ini menunjukkan bahwa dang sanak sidin itu kenanya menunjuki orang jua. Menunjuki orang. Menarangi orang jua. Ya kalau jurang barina anu sudah habis lampu di kampung situ ja. Artinya nang alimnya mati entatanya lampu tadi pak lampu lampu dalilun ala masiri amri milan nubuwah bainal kawakiba yuhtada bi anwariha ya kah wa kana ta'wiluha bi ahad asyara nafsan lahum fadlun yastadiu bi ilmihim wa dinihim ahlul ardi ya kah yastadiu ahlu ta'alu tadi fa'ilnya yastadi ya annahu la sayad wa umil kawakib wa amma ma waqa'a minhu pihaki Yusuf bahwa qablan nubuwah nah ngelajin mihiri Nabi Yusuf ini belum diangkat napa jadi nah pal ismah minal ma'asi nama tuqtubaru waqtan nubuwah la qablaha ya kah ala khilafin pidalik summa qala laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lisa'ilin wallahu a'lam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sa'alna fa ya rabb sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan fil ahli wal walad wa tul hayatin ma'a kamal istiqamatin wa hifdan minal hammi wal kibir wal riya wal ujub wal hasad wa rizqan wasi'an halalan ghaira qasirin yakunu lana aunan ala man hajar rasyad wa husna adabin fil akhlaq jami'an fa qul ma ya rabbana sallallahu alaihi wa sallam wa bi fadli man sana wa man hajja wa man sajada. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu